ففروا إلى الله إني لكم منه نذير مبين. Ustaz, suami saya seorang polisi divisi narkoba. Kadang dia diberi uang dari komandannya dan dia tidak tahu uang itu untuk apa. Saya sebagai istri Ustaz takut jika suami saya membawa uang ke rumah yang tidak jelas asalnya karena saya takut uang itu dari sumber yang haram, Ustaz. Pertanyaan saya, bagaimana hukumnya jika diberi uang tanpa kita mengetahui asal-usulnya? Apakah bisa kami terima atau harus kami apakan, Ustaz? Jadi uang itu yang datang dan kita tidak ketahui asal-usulnya, ada dua jenis. Ada yang asal-usulnya itu kemungkinannya dari hal yang diharamkan. Orang dugaan besarnya begitu. Jadi kalau dia tahu itu dari hal yang diharamkan, dugaan besarnya, maka jangan diambil. Iya, jangan diambil. Tapi kalau misalnya dia tahu asal-usulnya itu dari hal yang dihalalkan, ya misalnya di instansinya kadang memang ada pekerjaan tambahan, kemudian diberikan apa namanya bonus untuk anggota atau yang semisal dengan itu, dia tahu dia itu dari biasanya ada yang seperti itu nggak ada masalah. Tapi kalau dia enggak kenal terkait dengan hal itu, ya seorang kalau dia ingin jaga keselamatan agamanya itu bagus kalau dia tinggalkan. Tapi saya juga enggak bisa mengatakan bahwa itu tidak diperbolehkan ya secara mutlak ya, karena pada dasarnya pada hal-hal yang kita juga enggak jelas di dalam hal tersebut terkait dengan sumbernya, dua sumber itu tadi, ya kadang kekeliruan-kekeliruan itu bukan pada seperti ibu rumah tangga yang menerima sesuatu dan dia tidak tahu asal-usulnya. Itu kan dosanya bukan terkait dengan dia, tetapi terkait dengan orang lain. Semoga Allah memberi taufik kepada semuanya.